Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla shay'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udhu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alayna. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, alhamdulillah pada waktu duha ini Allah Ta'ala memudahkan kita semua berkumpul bersama di masjid ini, Bapak Ibu, agar pahala kita berlipat-lipat, ya. Mari kita niatkan kita di sini di samping thalabul ilmi, di samping kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita juga meniatkan iktikaf, kita juga meniatkan silaturahim, kita juga meniatkan berkumpul dengan orang-orang soleh, kita juga meniatkan menghabiskan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, dan jangan lupa juga kita niatkan untuk haji, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada hadis khusus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, man ghada ilal masjid, barang siapa berangkat pagi pada waktu duha ke masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan, tidak menghendaki kecuali mempelajari kebaikan, au yu'allimahu, atau mengajarkannya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kana lahu ka'ajril haji tamman hajjatuh, maka baginya seperti pahala orang haji dengan sempurna hajinya, masya Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, setiap kita menghadiri majelis-majelis taklim seperti ini, itu niat-niat yang tadi disebutkan itu harus senantiasa kita perbarui. Karena kalau kita itu hitungannya datang gitu aja, itu nanti bisa pahalanya nggak ada. Ibarat rutinitas. Dan amal itu tergantung kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, rubba amalin adhimin, bisa jadi amal itu besar, tusaghiruhu niyyah, tapi dibuat kecil gara-gara niat. Betapa banyak kita itu sering mengerjakan amal yang besar, tapi kayak sholat lima waktu misalnya, ini jam sami ini aku sholat, ya kan, duhur, nanti hitungannya khawatir seperti rutinitas, Bapak Ibu. Makanya yang namanya amal soleh itu, setiap kita mau beramal, baik berupa ucapan, baik berupa perbuatan, itu harus ada niatnya gitu. Karena kalau tidak kita niatkan lagi, itu hitungannya sama seperti rutinitas. Warubba amalin saghirin, lanjutan perkataan Abdullah bin Mas'ud, bisa jadi amal itu kecil, tu'adzimuhu niyyah, tapi dibuat besar gara-gara niat. Kayak kita duduk bareng di sini, kalau niatnya thalabul ilmi saja ya besar, cuma satu tok, Tapi diniatkan apa tadi? Iktikaf, diniatkan haji, diniatkan silaturahim, diniatkan kumpul orang-orang soleh, ya kan? Diniatkan apa lagi? Diniatkan menghabiskan umur kita dalam ketaatan. Banyak loh tadi pagi jalan ditutup itu mungkin joget-joget ria, ya kan? Alhamdulillah jenengan gak ikut joget-jogetan, tetapi ngaji Quran, ngaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya bukan berarti ndak boleh joget, mboten, kan memperingati hari kemerdekaan, kan syukur kan mestinya. Tapi ya jangan gak joget-joget pas G30 SPKI itu gitu loh. Wong kita proklamasi itu kan dengan apa Bapak Ibu? Dengan darah-darah, banyak yang mati, banyak disiksa. Nah, kita wis tunggu enak kok joget-joget kaya tanpa beban begitu, nggih. Okay? Insyaallah begitu, wallahu a'lam ya. Mudah-mudahan yang kita lakukan bersama ini Bapak Ibu dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan kita semua, dan kita bertawassul dengan amal soleh ini mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab, tanpa hisab. Amin. Kita sekarang melanjutkan bab sholatul jamaah wal imamah. Sholat jamaah dan imamah, ini ada hadis terakhir. Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Buluhul Maram berkata, wa an Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ata ahadukumus sholata, jika seseorang dari kalian mendatangi sholat. Jadi kita datang ke masjid sholat berjamaah, wal imamu ala halin, dan imam berada di atas satu kondisi. Maksudnya kita datang itu terlambat. Apakah imamnya lagi sujud? Apakah imamnya lagi ruku? Apakah imamnya lagi tasyahud awal atau tasyahud akhir? Apakah imamnya lagi iktidal? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita datang terlambat ke masjid? Fal yasna kama yasnaul imam. Hendaknya dia langsung mengerjakan apa yang dilakukan imam. Kadang-kadang kesalahan banyak jamaah itu kan nunggu sampai imam itu berdiri baca Al-Fatihah, berdiri. Nah, itu salah. Sesuai hadis ini langsung lakukan apa yang dilakukan imam. Rawahu Tirmidzi bi isnadin dhaif, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad dhaif. Ini sanadnya dhaif ya. Tapi matanya hasan. Kenapa? Karena ada riwayat-riwayat lain selain Ali bin Abi Thalib yang menguatkan. Ada hadis lain semakna dengan ini diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal, Bapak Ibu. Sehingga satu sama lain saling menguatkan sehingga naik ke tingkatan hasan, dan hadis hasan itu adalah hadis yang makbul atau yang diterima sehingga bisa diamalkan. Nggih. Jadi inti hadis ini Bapak Ibu, kalau kita masbuk, apa itu masbuk? Ketinggalan. Datang ke masjid, silakan lakukan apa yang dilakukan imam. Kalau imam sujud, langsung sujud. Cuma caranya Allahu Akbar, takbiratul ihram, Allahu Akbar, takbir, sujud. Nggih. Harus ada takbiratul ihram. Kalau jenengan enggak pakai takbiratul ihram ya enggak sah. Langsung masuk, cuma caranya apa? Allahu Akbar takbiratul ihram, Allahu Akbar takbir untuk sujud atau ruku atau duduk dan lain sebagainya. Karena dalam sholat ada takbiratul ihram, ada takbiratul intiqal. Takbiratul ihram itu yang mana? Pertama kali Allahu Akbar. Kalau takbiratul intiqal itu takbir pergantian dari iktidal ke sujud, dari sujud ke duduk di antara dua sujud, dari duduk di antara dua sujud ke sujud lagi, dari sujud ke berdiri, ya itu kan takbir. Nah, ini namanya takbiratul intiqal. Pelajarannya Bapak Ibu, yang pertama, Ya, jadi hadis ini memerintahkan kita segera masuk dalam sholat ketika kita masbuk. Bagaimanapun kondisi imam, apakah berdiri, rukuk, sujud, duduk ataupun lainnya, maka kita segera mengerjakan apa yang dilakukan imam. Ya, kalau misalnya kita menangi rukuk, jadi sempat rukuk bersama imam, maka ini terhitung satu rakaat. Jadi kita enggak pakai nambah lagi, Bapak Ibu. Ya, kembali kepada hadis Abu Bakrah yang masuk ke dalam masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi rukuk, akhirnya dia takbir untuk takbiratul ihram dan takbir rukuk di pintu, kemudian dalam kondisi rukuk maju ke shaf, ya. Hadisnya sudah bersama kita, sudah kita bahas dulu. Nah, tapi kalau kita masuknya imam sedang duduk, imam sedang sujud, ya, itu bagaimana? Apakah dihitung satu rakaat? Tidak. Tapi kita sudah mendapatkan pahala jamaahnya, tapi kalau satu rakaat tidak. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ji'ta wa nahnu sujudun wa nahnu sujudun." Jika kamu datang dan kita semua sujud, fala ta'tadha syai'an, maka jangan dianggap sedikit pun, maksudnya jangan dianggap sebagai satu rakaat. Jadi kita tetap masuk saja, Bapak Ibu, langsung ke dalam sholat. Khusus selain rukuk, ya, kalau kita berdiri, imam lagi baca Fatihah kan enggak menjadi masalah, atau baca surat setelah Fatihah kan terhitung satu. Imam rukuk terhitung satu. Tapi kalau setelah iktidal, ya, iktidal dan setelahnya, itu tetap saja kita masuk, tapi jangan dihitung satu rakaat. Ya. Meskipun kita enggak mendapati satu rakaat, ya, tapi kan kita sudah mendapatkan fadilah amalnya. Kita sudah mendapatkan pahala apa? Jamaah. Nggih, ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan bab salatul musafir? Monggo, Bu, ada yang ditanyakan? Halo, Ibu-ibu enggak ada? Okay. Sekarang kita lanjutkan, Bapak Ibu, babu sholatil musafiri wal marid. Bab sholatnya orang musafir dan orang sakit. Ini kayak masalah begini nih remeh sebetulnya, tapi banyak dari kita enggak ngerti, Bapak Ibu. Okay. Banyak enggak ngerti, kayak misalkan menjamak gitu kan. Misalkan kita belum sholat maghrib sama belum sholat isya. Terus kita datang ke masjid, imamnya sedang sholat isya. Itulah rata-rata orang lah mengerjakan sholat isya sih. Padahal itu tidak benar, yang benar itu yang maghrib dulu. Loh, maghrib dengan kita niat sholat isya, Ustaz? Iya, tidak apa-apa. Ya memang urut-urutannya kan begitu kan, maghrib dulu baru sholat isya. Jangan isya dulu baru kemudian maghrib, wong panjenengan belum sholat maghrib. Kecuali jenengan lupa. Jadi langsung sholat isya, loh, tiba ya aku belum sholat maghrib. Nah itu baru kerjakan maghrib setelah isya, setelah selesai itu. Tapi kalau kita dalam kondisi ingat, ya harus urut. Subuh dulu, kemudian zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Sholat itu adalah kewajiban atas mukminin yang sudah dicatat, ya, waktunya. Jadi waktu-waktunya itu sudah ada, tidak boleh jenengan mengerjakan sholat sebelum waktunya. Tidak boleh jenengan mengerjakan sholat setelah habis waktu tanpa uzur, ya, tanpa uzur. Kalau ada uzur ya tidak apa-apa. Termasuk di sini juga tidak boleh mendahulukan sholat yang satu atas sholat yang lain. Sama seperti jenengan berwudu, wudu tapi sikile dhisik sing dibasuh, terus kepala, tangan kari-kari. Nah itu wudu cap opo gitu kan? Karena sudah ada ketentuannya. Jangan di karang-karang sendiri gitu. Okay, jadi agama ini tauqifi, Bapak Ibu, tauqif itu berhenti kepada qala Allah, qala Rasul. Apa yang disabdakan Rasulullah itu jenengan lakukan, apa yang difirmankan Allah itu jenengan lakukan. Jangan ngarang-ngarang dhewe. Nah, kalau jenengan boleh ngarang-ngarang agama, mending gawe agama dhewe, kan begitu. Oke. Hadis pertama dari bab salatul musafir wal marid, Ibnu Hajar rahimahullah berkata, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, awalu ma furidhatis salatu rak'atain, ya. Pertama kali sholat yang diwajibkan adalah dua rakaat. Itu awalu ma furidhatis sholatu rak'atain. Pertama kali sholat yang diwajibkan adalah dua rakaat. Kapan itu? Setelah Isra Mi'raj. Jadi setelah Isra Mi'raj itu, Bapak Ibu, sholat itu masih dua rakaat, dua rakaat. Sudah lima waktu kan? Tapi dua rakaat, dua rakaat. Fa uqirrat salatus safar wa utimmat salatul hadar. Fa uqirrat salatus safar, kemudian dua rakaat ini ditetapkan untuk salat safar. Ya. Wa utimmat salatul hadar, sementara salat hadar lawan safar, ketika jenengan ndak safar, itu salatnya disempurnakan. Gitu loh. Muttafaqun alaih. Ini hadisnya umum, penjelasannya belum jelas ya. Walil Bukhari, sementara dalam riwayat Bukhari ini ada penjelasan lebih detail. Tsumma hajara, kemudian Nabi hijrah, fa furidat arba'an, maka diwajibkan empat rakaat, empat rakaat. Jadi setelah Isra Mi'raj, selama di Makkah belum hijrah, itu sholatnya berapa rakaat? Dua rakaat, dua rakaat. Baru setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah kemana? Ke Madinah. Tsumma hajara, kemudian beliau hijrah, fa furidat arba'an, maka diwajibkan empat rakaat. Wa uqirrat salatus safari alal awal, dan ditetapkan salat safar itu atas yang pertama. Apa yang pertama? Yang dua rakaat. Dua rakaat. Wa zada Ahmad, Imam Ahmad menambahkan, illal maghrib, kecuali maghrib ya. Fa innaha witrun nahar, karena maghrib itu adalah witirnya siang hari. Wa illas subha, juga kecuali subuh. Fa innaha tutawwalu fiha alqira'ah, subuh itu dibuat cuma dua rakaat. Kenapa? Karena bacaan pada sholat subuh itu dipanjangkan. Makanya kalau sholat subuh baca bikulhu bi'al kafirun aja, ya gak sesuai sunnah. Karena yang sunnah itu subuh dibuat dua rakaat, itu dibuat panjang. Oke? Okay? Ya. Kalau sholat subuh dulu pada keterangannya itu kan sudah kita pelajari, Nabi baca antara 60 sampai 100 ayat. Enggak tahu di asobirin berapa ayat, Ustaz. Nggih. Nggih. Jadi sholat subuh itu panjang mestinya, Bapak Ibu. Jenengan jangan kersuloh. Suwine gitu ndak ya. Terus termasuk juga waktu yang istijab, waktu yang mustajab itu adalah sebelum salam. Jadi pas tasyahud akhir sebelum salam itu malah disunahkan untuk memperlama doa. Jadi setelah jenengan selesai innaka hamidum majid atau fil alamina innaka hamidum majid, kan ada doa itu, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu jenengan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, silakan memilih doa apapun yang disukai. Ya, karena itu adalah waktu mustajabnya doa. Jadi begitu. Cuma ya ojo panjang teman-teman. Ditambahkan dua atau tiga doa lagi, itu aja, nggih. gitu Bapak Ibu, biar enggak kukur-kukur. Siapa si makmumnya? Masalahnya makmum itu kan anggapannya ketika dia sudah selesai membaca maka dia mingkem. Padahal kalau dia mengulangi tahiyat lo lebih bagus ya. Nah, karena dia enggak ngerti doa nang donga apa sih gitu. Ya karena orang enggak ngerti begitu itu, maka harus banyak-banyak ngaji biar ngerti. Nggih. Pelajaran pertama Bapak Ibu dari hadis Aisyah ini ya, bahwa hadis ini menunjukkan agungnya sholat lima waktu. Kenapa kok sholat lima waktu adalah ibadah yang agung? Karena sholat lima waktu ini diwajibkan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di langit, nggak di bumi. Satu, yang kedua, secara langsung, secara lisan langsung dari Allah Ta'ala ya, tanpa perantara Jibril. Kalau yang lainnya kan lewat perantara Jibril, kan ini langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung naik ya, ketemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala di Sidratul Muntaha, di atasnya lagi ya. Sidratul Muntaha, Sidra itu pohon bidara Bapak Ibu, Al-Muntaha itu puncak penghabisan ya, dikatakan penghabisan karena malaikat Jibril itu ilmunya sudah mentok di sini, nggak bisa lagi ke atas gitu. Makanya disebut Al-Muntaha. Nah, di atas itulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memfirmankan, mewahyukan sholat lima waktu kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang asalnya 50 kemudian dikurangi menjadi 5. Kenapa kok dikurangi? Karena ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam turun ke langit ke-6 bertemu Nabi Musa. Nah ini Bapak Ibu berkat ya, karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala kemudian kebaikan Nabi Musa. Bayangkan kalau Nabi Musa tidak ngeyel nyuruh Nabi Muhammad minta keringanan, wah wong sing limo ya sing gak sholat dan ini seket keriting sikile, mungkin gitu ya. Ya jadi alhamdulillah sehingga dijadikan cuma 5 kali waktu sholat tapi pahalanya tetap 50. Dan hadisnya sahih Bapak Ibu, diriwayatkan Bukhari dan Muslim tentang hal ini. Kenapa saya tegaskan demikian? Karena ada orang yang tidak ngerti ngomong itu Israiliyat. Jangan tahu dah Israiliyat itu apa? Israiliyat itu khusus berita-berita yang datang dan dari Bani Israel, bukan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berita-berita yang tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, tapi ada dalam kitab Taurat dan Injil, itu namanya Israiliyat. Kalau cerita-cerita Bani Israel seperti 3 orang yang masuk ke dalam gua, kemudian ketutup pintu ya kan, ya, ketutup pintu, ketutup batu, kemudian kisah orang yang buta, apalagi buta, kemudian berpenyakit kusta, kan 3 orang. Ini kan dari Bani Israel, itu bukan Israiliyat, wong sumbernya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Israiliyat itu yang murni sumbernya dari Bani Israel, tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis. Kayak penjelasan misalnya nama atau jenis ikan paus yang nguntal Nabi Yunus, itu kan enggak ada keterangan, mungkin di mereka ada. Terus jenis anjing yang ikut bersama Ashabul Kahfi, bu anjing herder, bu anjing apa? Bulldog, bu anjing sing apa itu kan enggak tahu kan? Enggak ada penjelasannya. Itu mungkin dijelaskan di sana Bapak Ibu gitu. Nah, sikap kita kepada Israiliyat seperti apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum. Jangan mendustakan ahlul kitab, jangan pula membenarkan. Jadi itu cukup sebagai ilmu gitu aja. Selama enggak ada penegasan dalam Quran, dalam hadis, terus kita diam. Jangan membenarkan, jangan mendustakan. Kalau misalkan ada penjelasan dari Quran dan hadis, maka kita mengamalkan. Mengamalkan, kenapa diamalkan? Karena ada dalam Quran, karena ada dalam hadis. Tapi kalau enggak ada penjelasan dalam Quran maupun dalam hadis, ya jangan diamalkan. Gitu loh, paham gak? Itu tentang Israiliyat. Nah, hadis-hadis ini Bapak Ibu menjelaskan bahwa sholat itu pertama kali saat diwajibkan setelah Isra Mi'raj itu berapa rakaat? 2 rakaat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus melakukan 2 rakaat itu selama di Makkah. Ketika hijrah ke kota Madinah, maka ditambah sholat duhur, asar, isya menjadi 4 rakaat, sehingga menjadi 4-4 semua. Adapun maghrib asalnya 2 dibuat menjadi 3. Kenapa? Karena tadi alasannya adalah sholat siang yang ganjil, ya. Karena dia kan berada di mana? Di perpisahan antara siang dengan malam, kan? Nah, makanya disebut witrun nahar, ganjilnya siang, gitu ya, sholat siang. Kemudian subuh, kenapa enggak ditambah menjadi 4 rakaat? Alasannya apa? Karena diperintahkan membaca panjang pada sholat subuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Jadi bacaan sholat subuh itu adalah dihadiri, disaksikan oleh para malaikat. Jadi keutamaan sholat subuh sama sholat asar Bapak Ibu itu disaksikan oleh para malaikat. Loh Ustaz, apakah sholat duhur, maghrib, isya enggak disaksikan malaikat? Disaksikan malaikat juga, cuma kan enggak semuanya. Nggih. Kalau sholat asar dan sholat subuh itu malaikat malam maupun malaikat siang ikut menyaksikan. Karena kerja mereka sip-sipan kan. Jadi gantian pada waktu subuh sama waktu asar. Kalau sholat duhur yang menyaksikan kita cuma malaikat siang. Maghrib dan isya yang menyaksikan hadir bersama kita cuma malaikat malam, gitu loh Bapak Ibu. Ya, jadi makanya orang-orang yang senantiasa hadir di masjid itu nanti para malaikat menjadi saksi Bapak Ibu. Kenal panjenengan. Loh memang apa faedahnya kalau kita dikenal para malaikat, Ustaz? Kita didoakan khusus Bapak Ibu. Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau ditelan ikan apa? Ikan patin. Patin besar maksudnya. Ya. Itu kan beliau mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, ya kan? Beliau berada dalam 3 kegelapan. Kegelapan apa? Kegelapan malam. Malam, kegelapan perut ikan paus, dan kegelapan dasar lautan. Kata para ilmuwan, ya, 50 meter dari permukaan laut itu ke bawah tuh sinar matahari sudah gak bisa nembus. Apalagi berkilo-kilo ke bawah, gitu kan. Gelap, gak ada cahaya sama sekali. Itu belum mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kan begitu kan. Akhirnya malaikat begini, ya Allah ini suaranya siapa? Ya Allah kok enggak asing di telinga kita, gitu kan. Kata Allah, ini suara hambaku Yunus. Ya Allah seakan montono pokok melas ngeten doanya, gitu kan. Mungkin seperti itu. Intinya karena syafaatnya malaikat tadi, akhirnya Nabi Yunus dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan falaula annahu kana minal musabbihin. Andaikan Yunus bukan termasuk hamba-hamba kami yang biasa bertasbih, biasa melakukan ketaatan, biasa sholat, ya, biasa ibadah, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, pasti akan terus berada dalam perut ikan ini sampai hari kebangkitan Bapak Ibu. Nah, ini pelajaran bagi kita. Kadang-kadang kok bisa kita itu diselamatkan Allah Subhanahu wa taala pada beberapa kondisi, ada sama-sama orang, sama-sama mendapat musibahnya yang sama, yang ini bisa selamat, yang ini kok tidak. Ya mungkin karena itu. Kembali kepada amal-amal kita yang dulu Bapak Ibu, Bu. Mungkin kita punya amal apa gitu kan. Makanya kan ada nasyid itu kan, buatan Musyari Rosid. Ada orang semua ketabrak jebret selamat, enggak sido ya kan, kan ada. Ya bunyinya halaka sirrun indallah. Pernah dengar enggak? halaka sirrun indallah itu artinya apakah sampean itu punya amalan rahasia di sisi Allah gitu. Jadi amalan rahasia yang sampean lakukan hanya Allah yang tahu. Itulah yang sangat menyelamatkan kita Bapak Ibu ketika kondisi kepepet. Makanya Imam Ahmad itu mengatakan mestinya setiap muslim itu punya khobi'ah minal amal. Apa itu khobi'ah? Amal sembunyi hanya dia yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ini jenengan ya contohnya begini kayak tiga orang yang masuk gua yang kemudian ditutup batu ya enggak bisa keluar itu kan amalnya kan sembunyi kan? Sembunyi enggak ada yang tahu makanya masing-masing mereka mengatakan ya Allah kalau aku melakukan ikhlas untuk bukan begitu. Ya, yang satu adalah baktinya kepada orang tua. Dia cerita kepada Allah, ya Allah saya dulu punya dua orang tua. Setiap kali pertama saya datang, itu yang saya lakukan pertama kali langsung merah susu kan begitu. Baik datangnya siang, pagi maupun sore, pertama kali yang dia lakukan adalah memerah susu untuk kedua orang tuanya. Begitu ceritanya. Baru sampai suatu ketika ya Allah, ketika saya pergi jauh, galak suket ya cari rumput jauh karena kemarau mungkin adanya rumput itu di tempat yang jauh. Dia datang, saya datang tuh malam-malam ya Allah sampai di rumah mereka sudah tidur. Bahkan disebutkan dalam hadis itu dia megang begini susunya itu sampai pagi, padahal anaknya tuh merengek-rengek minta susu nggak dikasihkan. Sampai ketika orang tuanya itu apa? Bangun langsung diberikan susu itu mereka minum pertama kali. Ya Allah, kalau aku melakukannya ikhlas untukmu. Kan begitu kan? Bukakan pintu gua ini. Terbuka Pak. Seret. Tapi mereka belum bisa keluar. Yang kedua juga seperti itu. Yang mau berzina itu kan gak jadi dengan putra putri pamannya kan? Jadi putri dia itu sudah lama ingin ngajak gituan putri pamannya cuma gak mau. Baru ketika kondisi kepepet, ya kondisi kepepet datang, ya minta bantuan, disyaratkan ya berikan itumu gitu kan. Dikasih berapa dinar itu sebagian. Pokoknya kalau enggak salah itu Pajero Gres 120 dinar. Ya dikasih 120 dinar. 1 dinar itu berapa juta sekarang? 4 juta kan. Ya 4 juta kali kan 120 dinar. Nah, itu ketika tinggal memasukkan tangan ke dalam cincin ya. Pokoknya tinggal ibaratnya tinggal timbang masuk ke dalam sumur wis. Itu si perempuan bilang takutlah kepada Allah, jangan membuka cincin, jangan menyobek cincin kecuali dengan cara yang halal. Jadi kan sendirian enggak ada yang tahu kan. Langsung dia ya Allah saya langsung bangkit ya Allah karena takut kepadamu. Dan saya enggak minta waktu kembali. Ya Allah, kalau aku melakukannya ikhlas untukmu, nah, bukakan pintu gua ini terbuka. Tapi mereka masih belum bisa keluar. Yang ketiga, ya Allah, aku dulu punya karyawan. Ya, setiap karyawan itu enggak pernah. Ya Allah, aku berikan gajinya setelah mereka itu berlama-lama. Enggak jadi jatuh tempo langsung tak berikan. Enggak nunggu keringatnya kering kan begitu. Tinggal satu karyawan ya Allah, dia pergi sebelum mendapatkan gajinya. Akhirnya gajinya itu saya kembangkan ya Allah itu. Awalnya saya belikan ayam, ayam berkembang biak banyak. Akhirnya saya belikan kambing. Kambing beranak pinak jadi banyak. Akhirnya saya belikan unta. Unta sapi banyak beranak pinak sehingga lembah itu penuh dengan ternak. Terus dia datang ya Allah bilang wahai Abdullah berikan gajiku gitu. Diberikan dengan mengatakan itu loh yang di lembah itu milik sampean. Dia marah ya Allah karena menganggap saya itu mengejeknya karena gajinya enggak sampai seperti itu. Terus tak terangkan. Itu gaji sampean sudah tak kembangkan, bayangkan. Jadi dia itu mengembangkan harta, harta itu bukan milik dia, Pak. Milik anak buahnya. Dia itu bosnya gitu loh. Kan kangelan sekarang. Ono bos mengembangkan harta apa siapa bawahnya kan gitu paling pol ya mungkin dijaga gitu tak diberikan ditambahin titik paling gitu ini tidak dikembangkan gitu. Nah Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, itu diambil semua satu lembah itu penuh dengan ternak, tidak menyisakan si majikan ini sedikit pun. Padahal kan mestinya mbok dikei sapi telu ta, mbok unta loro lah sebagai bentuk terima kasih kan gitu kan. Itu ndak belas. Jadi trek-trek yang di pinggir jalan itu yang disewakan itu disewa semua itu buat ngangkut itu Bapak Ibu. Nah, dia bilang, ya Allah, kalau memang ini adalah ikhlas aku lakukan untukmu, ya Allah, bukakan pintu gua ini. Gitu Pak. Akhirnya mereka semua bisa keluar. Nah, yang menjadi PR kita, andaikan kita jadi orang keempat. Nah, apa yang kita sebut tadi? Misalkan Pak Jenengan jadi orang keempat. Ya, tadi kan 1, 2, 3 kan sudah menyebutkan semua amalnya. Nah, Jenengan itu loh, amalan rahasianya apa? Makanya dari kita ini harus ada amalan rahasia, karena amalan rahasia itu adalah yang sangat menyelamatkan kita ketika kepepet gitu Bapak Ibu. Nggih. Nggih, itu kembali kepada malaikat tadi yang berkaitan dengan sholat subuh. Jadi yang menyelamatkan Nabi Yunus itu karena ketaatan beliau. Nah, makanya orang-orang itu tadi saya katakan sama-sama mendapatkan musibah, yang satu kok dimudahkan keluar, yang satu kok susah. Ya mungkin masalah itu juga, ya masalah itu juga. Ya makanya kita harus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat kan cerita kambing dengan serigala Bapak Ibu? Perasaan sudah pernah saya sampaikan ke Pak Amai? Belum kafe. Perasaan sudah, mungkin ingat atau mungkin di tempat lain. Jadi ada seorang penggembala kambing, Bapak Ibu, bawa kambing. Terus ada yang bilang, "Hei, asu sampean kalau cek akeh." Bersama kambing-kambing itu. Penggembalanya bilang, "Lho, ndak, asu itu cuma 2 atau berapa, masuk anjing kok ada 30. Itu bukan anjing tapi serigala." "Hah? Serigala? Nah, serigala kok kumpul bareng be domba jadi bestian nono itu kapan? Piye ceritane itu?" Dia bilang begini, "Yang tidak tahu, sejak Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah, ujuk-ujuk domba dengan serigala jadi bestian." Gitu. Nah, ketika cerita ini terdengar Umar bin Abdul Aziz, Bapak Ibu, dia mengatakan, kita itu kalau dekat kepada Allah Ta'ala itu semua urusan menjadi beres. Gitu loh. Jadi kadang-kadang banyak masalah itu karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya mari kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita arahkan ini, kita anjurkan ini, kita sampaikan ini kepada semuanya, kepada anak-anak kita, kepada semua keluarga kita, biar semuanya beres. Jadi banyaknya masalah, enggak beresnya urusan itu karena hamba jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita tuh merasa susah banget. Tapi Allah Subhanahu wa taala tuh menghilangkannya, Bapak Ibu, maksudnya dengan perkara yang sangat remeh. Yang tanpa kita duga-duga gitu loh. Intinya tuh kita harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tobat, istighfar, salat, ya perintah semua jalankan itu. Kalau dekat insyaallah semua masalah menjadi beres. Ya kayak siapa? Namrud, ya kan? Sekuat itu, sehebat itu, siapa yang mengalahkan Namrud? Tiba-tiba nyamotok masuk ke dalam otaknya, dia mati karena itu, ya kan? Jadi sangat remeh, Bapak Ibu. Oke. Ya, adapun ketika safar, maka sholat-sholat yang 4 itu berubah menjadi 2 rakaat, tetap seperti syariat awal ketika sholat, ketika Nabi sholat sebelum hijrah ke kota Madinah. Untuk maghrib tetap, karena dia witirnya siang hari. Untuk subuh tetap 2 rakaat, karena diperintahkan bacaannya panjang. Hadis berikutnya, Ibnu Hajar rahimahullah berkata, "Wa an Aisyah radhiyallahu anha," dari Aisyah radhiyallahu anha, "annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam," bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqsuru fis safar. Beliau biasa mengqasar ketika safar. "Wa yutimmu," dan terkadang itmam, menyempurnakan, tidak qasar. wa yasumu wa yuftiru, juga berpuasa dan berbuka. Jadi intinya Aisyah di sini berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika safar ya kadang mengqasar, kadang tidak mengqasar, kadang berbuka, kadang melanjutkan puasa. Rawahu Daruqutni, diriwayatkan Ad-Daruqutni warwatuhu thiqatun, para perawinya thiqat, illa annahu ma'lul, hanya saja hadis ini ada ilahnya. Thiqahnya iya thiqah sampai kepada Aisyah, tapi ilahnya di sini cacatnya. Ini bukan perbuatan Nabi tapi perbuatan Aisyah sendiri. Jadi ini pelajarannya Bapak Ibu, perbuatan sahabat meskipun istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ijtihad beliau pribadi, kalau menyalahi perbuatan Nabi maka tetap tidak dijadikan sebagai dalil, gitu loh. Makanya wal mahfuz maklul itu lawannya adalah mahfuz. Maklul itu dhaif, mahfuz itu yang sahih. Wal mahfuz, riwayat yang benar, an Aisyah min fi'liyah, bahwa ini adalah dari Aisyah, murni perbuatan Aisyah bukan perbuatan Nabi. Jadi yang ketika safar kadang mengqasar, kadang tidak mengqasar, kadang berbuka, kadang melanjutkan puasa, perbuatan siapa? Perbuatan Aisyah. Wa qalat, alasan dia, innahu la yasyuqqu alayya, aku lo enggak merasa kesulitan. Meskipun safar, karena enggak sulit aku lanjut sholatnya, enggak ngambil rukhsah, sholat 4 rakaat tetap 4 rakaat kadang-kadang. Kadang-kadang puasa tetap lanjut puasa, enggak berbuka, begitu Bapak Ibu. Nggih. Makanya hadis ini maklul kalau dikatakan itu perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dhaif, tidak sah. Bukan tidak sah, dhaif, ya tidak benar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti senantiasa apa? Senantiasa mengqasar ketika safar. Nggih. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, al-muslimun, kaum muslimin, naqalu bitawatur, mereka meriwayatkan secara mutawatir, ya. Mutawatir itu jumlahnya banyak. Dan mutawatir itu pasti sahih, Bapak Ibu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yusalli fi safar, bahwa kaum muslimin itu kan tadi meriwayatkan secara mutawatir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sholat ketika safar illa rak'ataini, kecuali dua rakaat. Walam yangkul anhu ahadun annahu sholla arba'an qattu, dan tidak ada seorang sahabat pun yang meriwayatkan menyampaikan kepada kita bahwa Nabi itu sholat 4 rakaat. Jadi hadis ini adalah murni perbuatan Aisyah, karena menyalahi perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka perbuatan Aisyah ini tidak perlu ditiru. Loh, berarti Aisyah menyalahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jelas tidak. Ini murni pendapat ijtihad beliau, ya. Mungkin beliau tidak tahu karena tidak ada yang maksum dari manusia kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ini istri Nabi, tetap dia tidak maksum. Setingkat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali juga tidak ada yang maksum dari mereka, ada kesalahan-kesalahan. Mesti orang namanya manusia, bukan malaikat, ya. Kemudian Abdullah bin Umar berkata, sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku itu mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam terus, ya. Wa kana la yazidu fis safari ala rakaatain, tidak pernah beliau itu ketika safar melebihi dua rakaat salatnya. Nggih. Wa Abu Bakr wa Umar kadzalik, Abu Bakar dan Umar juga seperti itu. Tidak pernah ketika safar itu salat lebih dari dua rakaat. Nggih. Jelas Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Monggo, Pak, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras. Belum sarapan jenengan. Jadi yang bisa dijelaskan ini masalah sarapan. Nggih. Jarak yang disebut boleh dikonsol itu dalam atau berdasarkan itu apa ada ketentuan jaraknya? Oh, ini belum, habis ini hadisnya belum. Iya, jadi sabar. Nggih, ini satu hadis lagi baru kita bahas itu. Nggih. Monggo yang lain? Nggih, Pak Amak. Kalau kita safar berarti itu seharusnya mengambil rukhsah. Nggih. Dan ada beberapa yang melakukan rukhsah yang ringan. Nggih. Pun katakanlah mati katanya ada jalan tol. Nggih. Dan ada yang tidak mengambil rukhsah. Iya, ya yang afdol itu dan sesuai sunnah itu ketika safar itu ngambil rukhsah. Jadi yang dilihat itu jaraknya, bukan cepat lambatnya, bukan ringan. Nah, misalnya kalau dianggap beratnya jenengan naik becak, menumpak becak nanggone waru. itu kan capek. Apakah kemudian ada rukhsah mengkosor? Ya tidak, karena dilihat itu jarak. Meskipun naik pesawat, meskipun naik tol, meskipun kita tidak kepanasan, itu sudah musafir dan itu kita mendapatkan rukhsah. Apa untuk tadi sholat qasar tadi itu jamak qasar ya. Nah nanti yang mayoritas ulama itu jarak 80 ya antara 80 sampai 85 kilo itu jarak safar ya. Itulah jarak yang kita itu boleh mengambil rukhsah safar Bapak Ibu. Itu pendapat terkuat. Yang kuat juga sama meskipun enggak sampai 85 kilo, tapi kalau sesuai uruf atau tradisi masyarakat mungkin 60 70 sudah dianggap safar, maka kita juga boleh mengambil rukhsah safar. Nanti ada penjelasannya insyaallah. Kita ngambil hadis ini dulu. Wa Ali bin Umar radhiyallahu anhu maqala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala yuhibbu, senang ya, senang Allah itu, berarti Allah itu punya sifat senang, yuhibbu, senang antuk taruhasuhu, jika diambil rukhsah-rukhsahnya, keringanan-keringanannya, kama yakrohu, sebagaimana Allah membenci, an yuk antuk ta maksiatu, jika dikerjakan kemaksiatan padanya. Ya, jadi Allah punya sifat cinta, punya sifat benci. Ketika ada orang ngambil rukhsah, Allah senang. Ketika ada orang maksiat, Allah tidak senang. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, kama yuhibbu antuk ta azaimuhu, Allah itu senang ya diambil rukhsah-rukhsahnya, sebagaimana Allah juga senang dikerjakan azimah-azimahnya. Azimah itu lawan rukhsah. Kalau sholat duhur 4 rakaat berarti itu azimah, rukhsahnya 2 rakaat itu, okay? Jadi azimah itu hukum asal sebelum ada keringanan. Ketika diringankan itu namanya rukhsah. Puasa Ramadan berarti puasanya itu namanya azimah. Ketika kita safar, kita enggak berpuasa, itu namanya rukhsah. Tapi ada pendapat yang mengatakan ya, memang yang afdol ketika safar itu berbuka puasa, tapi ada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencela. Ya. Ketika safarnya itu tidak ada masyaqqah, tidak ada kesulitan, tidak ada beban ya. Kayak jenengan Ramadan dari mana ke mana, dari Surabaya ke Jakarta kan 1 jam toh. Misalnya nanti di hotel enggak ngapa-ngapain, nah itu timbangannya aku nanti nyaur menek, ini enggak ada masyaqqah, aku tak lanjut puasa, itu enggak menjadi masalah. Karena ada hadisnya Nabi tidak mencela. Kecuali kalau pas itu ada masyaqqahnya, ada safarnya. Ya, ada safarnya kayak perang misalkan. Nah, maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela orang-orang yang tetap melanjutkan puasanya. Makanya beliau mengatakan dzahabal muftiruna al-yauma bil ajr. Orang-orang yang berbuka puasa pada bulan Ramadan itu mereka telah memborong semua pahala hari ini. Kenapa? Karena yang berbuka itu mereka sing makani ternak, bukan ternak, yang makani unta, kuda, mereka yang membuat kemah, ya, mereka yang ngepakno segala macam. Sementara yang melanjutkan puasa tidak kuat, menggena, gitu kan? Nah itu padahal dalam kondisi perang, maka itu dicela. Tapi kalau kondisinya aman-aman, tidak ada menjadi masalah, Nabi diam saja. Oke, insya Allah begitu Bapak Ibu. Jadi di sini ada rukhsah, ada azimah, dan Allah Subhanahu wa taala senang kalau kita itu mengambil rukhsahnya ketika safar. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safar itu kan enggak melakukan salat qabliyah ba'diyah kan. Beliau hanya melakukan salat mutlak, ya, salat sunah mutlak. Beliau hanya sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi, baik safar maupun tidak safar, adalah sholat witir sama dua rakaat fajar. Dua rakaat fajar itu dua rakaat sebelum sholat subuh itu Bapak Ibu, setelah adzan subuh, sebelum qomat subuh, jadi dengan sholat dua rakaat itu namanya dua rakaat fajar. Kalau sebelum adzan itu sholat malam sama siang, ya. Kalau sebelum adzan subuh itu namanya sholat malam, begitu. Kemudian ya ada rukhsah, ada azimah, terus ada sifat cinta dan benci bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala Bapak Ibu mempunyai banyak sifat, punya wajah, punya tangan, punya kaki. Allah Taala itu punya pendengaran, punya penglihatan, yang mencintai, membenci, meridhoi, mendekat, berjalan, berlari, kan ada. Ya, ada hadisnya, ada dalilnya gitu. Tetapi ini semua adalah sifat-sifat yang sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Jangan diserupakan dengan sifat makhluk. Ya. Ya karena makhluk dengan khalik jelas jauh berbeda. Dan Allah Ta'ala berfirman, walam yakullahu kufuwan ahad, Allah tidak serupa dengan siapapun. Dalam surat Asyura ayat 11 Allah mengatakan, laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan siapapun. Wa huwa sami'ul basir, tapi Allah maha mendengar, maha melihat. Allah mengatakan dia tidak serupa dengan siapapun kan, tapi punya penglihatan, punya pendengaran. Berarti apa? Pendengaran Allah tidak serupa dengan pendengaran siapapun, penglihatan Allah tidak serupa dengan penglihatan siapapun. Maka seperti itu pula wajah Allah, tangan Allah, jismnya Allah, Allah punya nafas, punya jiwa, punya zat, ya. Jangan disamakan dengan zatnya manusia. Allah datang, Allah turun, Allah tertawa, Allah marah. Nah, itu semua sifat jangan disamakan dengan sifat makhluk Bapak Ibu. Yaitu kaidahnya. Nah, ketika kita mengatakan Allah punya tangan, orang yang mentakwil tangan menjadi kekuasaan atau tangan menjadi pemberian, mengatakan kita itu mujassimah. Apa mujassimah? Mengatakan bahwa Allah punya jism. Ya, punya apa? Jism. Maksudnya mereka menuduh kita bahwa kita itu mengatakan ketika Allah punya jasmani, berarti jasmani itu seperti jasmani manusia. Itulah kata-kata mujassimah. Padahal tidak, kita mengatakan Allah punya wajah, punya tangan, iya, tetapi tangan hakiki sesuai keagungan Allah Ta'ala tidak sama dengan tangan manusia. Nah, berarti kita bukan mujassimah, justru mereka, ya. Mereka menetapkan Allah punya tangan, punya wajah, tapi kan ditakwil. Karena larinya langsung kepada wajah mereka, kepada tangan mereka. Masa sih tangannya Allah sama be tanganku? Ah, kalau begitu tangan diartikan kekuasaan, wajah diartikan ridho. Nah, akhirnya kan Allah enggak punya tangan, enggak punya wajah akhirnya gitu. Padahal semuanya adalah hakiki. Insyaallah begitu Bapak Ibu, ini masalah asma wa sifat. Intinya tadi itu dalilnya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, dengan walam apa? Yakullahu kufuwan ahad. Oke. Ini hadis sekarang tentang jarak safar, ya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja masirata thalathati amyalin, ketika beliau keluar untuk safar pada jarak 3 mil au farasikha atau 3 farsakh, ini ragu dari Anas apakah mil ataukah farsakh, maka dia menyebutkan dua-duanya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safar kemudian pada jarak 3 mil atau 3 farsakh itu sholat rakaataini, beliau mengerjakan sholat 2 rakaat. Hadits riwayat Muslim sahih Bapak Ibu. 1 mil ya, 1 mil itu 1 kilo setengah. Itu 1 mil. 1 farsakh itu 4 mil. Ya, 1 farsakh itu 4 mil. 4 mil berarti berapa kilo? Dalam 6,4 kilo. Nah ini bukan artinya jenengan itu disebut musafir ketika keluar pada jarak 6,4 kilo, boten. Nah itu ada orang memaknai seperti itu Bapak Ibu, makanya penting guru itu ojo diarteni dhewe ae hadis itu. Itu dulu punya murid, cuma ya sudah sepuh ya. Ya biasanya orang sepuh itu kan dengan orang muda itu, enggak punya sepuh-sepuh ya. Jadi sepuh tapi nurut. Jadi sepuh ini enggak, kolot Pak. Jadi dia tuh bangil rumahnya. Murid saya di Mat Umar. Enggak pernah sholat Isya itu. Nolak paham enggak sholat Isya. Jamak kosor terus bintine padahal bangil gini kono gitu loh. Nah, karena dia mengambil hadis ini. Dan memang ada beberapa pemahaman kayak rokok enggak haram, anjing enggak haram. Alasannya karena dalam Al-Qur'an kan seperti itu enggak ada. Ya, sehingga mana penjelasannya ada rokok dalam Al-Qur'an kan gitu kan? Karena yang diharamkan cuma innama cuma 4, babi, bangkai, apalagi darah mengalir sama apa-apa yang dipersembahkan untuk selain Allah. Yang di Al-Qur'an cuma 4, berarti rokok enggak apa-apa, daging anjing enggak apa-apa gitu. Ngawur pokoknya. Mereka tetap muslim, ya enggak kafir, enggak muslim. Cuma mesti rodok ngawur titik gitu loh. Nek mau ditepakno alhamdulillah, enggak mau ya wis, semoga Allah mengampuni kan begitu. Kita bolak-balik enggak paham gitu ya, karena sudah sembuh ngapunten. Jadi dia memahami ini, berarti ketika keluar musafir dalam jarak 6,5 kilo tuh wis musafir. Padahal makna hadis ini Nabi itu ketika safar baru mulai mengambil rukhsah jamak qasar itu ketika mendapatkan perjalanan itu jarak 3 mil atau 3 mil atau 3 farsah. Jadi gampangnya di sini kita rumahnya di Kemiri. Ini Kemiri ya? Apa ketumbar? Nah, itu jenengan baru boleh mengambil rukhsah safar itu jamak qasar itu ketika sampai di Juanda. Ketika sampai di pelabuhan, di Sidoarjo enggak ada pelabuhannya ya. Perak misalkan. Ketika sampai di stasiun itu baru boleh ngambil rukhsah mulai jamak qasar di situ di Bungurase. Enggak boleh aku mau musafir, rumahku di sini sekarang salat naone Masjid As-Sabirin, jamak qasar enggak boleh, belum musafir. Dalam riwayat lain itu Nabi sallallahu alaihi wasallam baru mulai mengambil melakukan jamak qasar itu ketika sudah melihat apa? Atap-atap rumahnya dari kejauhan. Berarti kan sudah keluar dari kampungnya kan. Misalkan ini perumahan Gerah Kuncara gitu loh. Berarti baru mulai itu ketika sudah kelihatan dari jauh. Enggak ketutupan kan? Enggak ketutupan jembatan, enggak ketok kan gitu. Ya, jadi intinya beliau baru mulai melakukan apa? Sholat 2 rakaat atau jamak qasar itu ketika sudah mencapai perjalanan 3 mil atau 3 farsah, ya kurang lebih tadi itu 4 atau 6 kilometer. Itu baru jenengan boleh mengerjakan apa? Apa? Mengerjakan rukhsah ya, mengerjakan rukhsah. Nggih. Oke, jadi para ulama Bapak Ibu mengatakan bahwa jarak safar itu adalah kalau di sini dikatakan 89 km. Oke, 89 km. Nah, dari mana kok bisa dikatakan 89 km? Dalilnya apa? Nabi kan dalam hadis itu mengatakan bahwa wanita tidak boleh safar sehari semalam, ya kan? Kecuali dengan mahram. Nah itu diteliti sama para ulama itu. Jadi orang itu berjalan kaki satu hari satu malam, itu rupanya jarak yang dia dapatkan ya perkiraan 80 sampai 89 kilo itu. Ini jadi kan tidak percaya, cobaan ayo. Berjalan kak mari-mari sehari semalam, nah itu dapat berapa kilo. Nah dari situlah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut itu safar, oh berarti jarak safar itu adalah jarak perjalanan sehari semalam itu sudah musafir, dan itu dimeteri ada berapa kilo, yang boleh 80 sampai 89 kilometer. Itu pendapat yang kuat. Pendapat kuat berikutnya ya tadi itu, enggak harus sampai apa 85 atau 89 atau 80 kilo, tetapi kalau uruf atau tradisi masyarakat setempat mengatakan 60 atau 70 itu sudah musafir, maka panjenengan sudah musafir. Gitu. Termasuk misalkan jenengan kemana, ke tempat ke Malang misalnya. Malang itu kan kalau satu petok kan kita bukan musafir. Tapi kalau PP kan bisa musafir, ya berarti jenengan boleh mengambil rukhsah jamak qasar, begitu Bapak Ibu. Kemudian nanti saya jelaskan, karena nanti belum, orang itu boleh mengambil rukhsah safar itu maksimal 4 hari. Ada yang mengatakan 3 hari 3 malam, ada yang mengatakan 3 malam 4 hari, kebalik ya. Atau 3 hari, pokoknya maksimal 4 hari kalau memang kita itu sudah jelas. Misalkan saya ke Jakarta akan menetap 10 hari. Berarti saya di Jakarta itu belum mengambil rukhsah safar itu yang mentoknya 4 hari aja. Selebihnya saya sebagai mukim gitu. Tapi kalau misalkan saya ke Jakarta enggak jelas kapan saya balik, pokoknya ketika urusan saya selesai saya segera pulang. Nah, meskipun sampai 1 bulan itu jenengan boleh jamak qasar. Begitu. Khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan qasar aja, ada yang mengatakan jamak qasar. Ya, tapi insyaallah jamak qasar boleh. Karena nanti ada hadis-hadis, ini belum kita baca, nanti kita baca pertemuan akan datang. Nabi itu menetap di Mekah 20 hari, 17 hari. Apalagi 15 hari ya, 19 hari, 17 hari, 18 hari ya, itu beliau jamak qasar gitu loh. Padahal kan lebih dari 3 hari 3 malam. Nah, itu jawabannya karena beliau tidak jelas menetapnya. Andaikan sudah jelas aku akan menetap di sini 1 bulan, aku akan menetap di sini sepekan, berarti kita boleh ngambil rukhsah safar berapa hari? 3 hari 3 malam ya, atau 4 hari. Itu memang pendapat para ulama seperti itu. Tapi kalau enggak jelas tadi, pokoknya kalau aku sudah selesai dari urusanku aku akan pulang, kan enggak jelas. Sudah selesai ada lagi, selesai ada lagi, selesai ada lagi. Nah itu boleh meskipun sampai 1 bulan untuk senantiasa mengambil rukhsah safar. Insyaallah begitu Bapak Ibu, wallahu taala a'lam. Mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Halo, nggih, silakan Ustaz. Biasanya di beberapa masjid. Nggih. Iya. Baca kitab. Iya. Misalnya tidak boleh melakukan apapun setelah sholat itu selain zikir. Termasuk. Iya. Nggih, difahami insyaallah pertanyaannya. Jadi, bila bertanya begini Bapak Ibu, ini kan alhamdulillah ya. Di masjid kita ini kata beliau itu setiap sholat 5 waktu itu kan baca satu hadis atau baca Al-Qur'an dengan terjemahannya, satu aja diterjemahkan gitu. Nah ini apakah nunggu zikir dulu atau langsung? Ya saya kira langsung. Kalau jangan zikir, nunggu zikir buyar kabeh bisa gitu loh. Jadi langsung dibacakan enggak apa-apa. Dibacakan satu hadis ya. Kalau misalkan butuh penjelasan dijelaskan dikit, enggak lama-lama. Pokoknya orang itu mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ngerti artinya. hadisnya begini, artinya ini, pelajaran diambil ini, intinya begitu. Nah, sudah cukup. Nah, itu kan nanti setelah itu kan masih bisa dikit. Iya, kalau orang buru-buru langsung misalkan keluar ya enggak menjadi masalah, kan kan dikit enggak wajib juga kan. Dikit enggak wajib, ya meskipun itu kurang afdal tapi kan tidak wajib. Dan itu bisa menjadi tetap afdal ketika ada uzur, kan begitu. Ya, jadi kalau ditanya apakah nunggu zikir dulu, wallahu alam, saya kira enggak pakai nunggu Ustaz. Jadi langsung dibacakan saja. Ya mungkin astagfirullah, astagfirullah 3 kali, wes setelah itu langsung buka kitab, assalamualaikum gitu. Ya. Langsung dibacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, singkat, padat. Nah, insyaallah itu. Nggih. Okay. Ya paling enggak sampai 2 menit, ya. Mukadimahnya jangan lama-lama juga. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu ila khutbah Jumat itu. Enggak pakai itu. Assalamualaikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kitab Bulughul Maram itu aja. Nggih, dalam kitab Riyadhus Shalihin dan dipilih hadis-hadis yang pendek atau potongan hadis yang mengenai pokok pembahasan ketika panjang hadisnya kan diambil itu gitu. Insyaallah begitu, wallahu a'lam. Nggih, monggo yang lain Bapak Ibu. Silakan, Pak, nggih. Kembali ke terakhir yang tadi Pak. Iya. Isya. Tengah-tengah sholat saya berubah. Tapi saya langsung berubah. Dan saya untuk sholat maghrib atau saya melakukan sholat isya. Iya. Oke, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi beliau bertanya begini, pernah safar terus lupa belum sholat maghrib. Ketika sampai di masjid itu, beliau sudah masuk dengan imam pada sholat isya dengan niat isya. Nah, ketika sholat isya itu baru ingat, loh, aku lah kurang sholat maghrib, gitu loh. Boleh enggak saya batalkan niat sholat maghrib itu menjadi, niat sholat isya itu menjadi sholat maghrib? Ya, enggak boleh. Karena jadi sudah masuk. Jadi tetap lanjutkan saja sholat isya-nya, baru kemudian sehabis itu langsung sholat maghrib. Iya, karena kalau sudah masuk itu enggak boleh dibatalkan sholat wajib, kan? Kecuali kalau sholat sunnah mungkin ganti niat enggak apa-apa ya, karena sholat sunnah itu lebih banyak ke lapangan dibandingkan sholat wajib. Tapi kalau sholat wajib wallah alam, setahu saya enggak boleh dibatalkan. Nggih. Misalnya begitu. Jadi panjenengan semua Bapak Ibu kalau safar ya, seperti itu kondisinya, belum sholat maghrib, kemudian berhenti di masjid yang mereka lagi sholat isya. Bagaimana caranya? Langsung ikut mereka dengan jenengan niat sholat maghrib. Lu gimana Ustadz? Ya enggak apa-apa, misalkan jenengan masuk masbuk 3 rakaat misalkan. Masbuk 3 rakaat. Ini masbuk 3 rakaat. Sholat isya kan 4 rakaat, jenengan masbuk 1 rakaat. Iya, itu gimana berarti? Jenengan masuk sholat isya ya, isya, tapi jenengan masbuk 1 rakaat, belum sholat maghrib, niat maghrib, boleh enggak? Jadi gimana? Berarti kan? Iya, insya Allah enggak apa-apa lah. Tapi mudah-mudahan masbuknya itu yang 2 rakaat lah, biar enak ya. Berarti tinggal nambah 1 aja. Anda kan jenengan menangi takbiratul ihram ya, menangi takbiratul ihram, tetap lakukan sama seperti imam. Baru ketika sujud terakhir pada rakaat ketiga, imam kan takbir ke rakaat keempat ya. Jenengan tidak usah ikut takbir, tapi tahiyat sendiri. Tahiyat sendiri, salam sendiri. Kalau misalkan masih menangi 1 rakaat bersama imam, yowis ikut di situ biar dapat pahala jamaah. Cuma jenengan sholat maghribnya jangan 2 rakaat. Lu kan musafir Ustaz. Iya, tapi jenengan berimam kepada imam yang mukim. Jelas nih Bapak Ibu nggih? Seperti itu. Jadi bagaimanapun kondisinya, sholat itu harus yang awal dulu baru kemudian yang kedua. Kecuali panjenengan lupa. Kecuali panjenengan enggak tahu. Nah sekarang sudah tahu, tidak boleh tidak tahu lagi, itu kecuali lupa, pura-pura lupa, ayo jangan, ya, misalnya begitu. Monggo yang lain, Bapak Ibu silakan. Monggo Pak Sonono nggih. Ada beberapa yang kami dapat itu mengikuti sholat lima waktu, terus lalu mengganti yang belum. Nah ini mengikuti sholatnya imam, misalkan langsung sholat isya dengan niat isya, baru kemudian sholat maghrib. Ya tidak apa-apa, sudah tahu. Nah ketika sudah tahu ya jangan. Nggih. Atau ketika kondisinya kepepet misalkan, ya kan, pokoknya kalau ada kondisi-kondisi darurat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaklumi Bapak Ibu. Jadi perkara-perkara yang makro itu bisa menjadi tidak makro ketika ada udzur. Ya contohnya kayak sholat wajib ya. Jenengan sholat wajib itu kan harus turun ketika di kendaraan ya kan, harus turun. Kalau enggak ada udzur enggak sah. Beda dengan sholat sunnah. Sholat sunnah jenengan naik motor, jenengan nyetir boleh enggak apa-apa gitu. Sholat sunnah itu boleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan ketika sholat mutlak itu beliau sholat di atas kendaraannya. Ya. Tapi kalau sholat wajib, beliau mesti turun. Beliau mesti turun. Nah, termasuk ketika kita naik kereta, ketika kita naik bis, kalau memang ada kesempatan turun, mungkin bisnya itu berhenti di rest area, itu wajib turun, tidak boleh sholat di atas bis. Kereta juga begitu. Kereta itu pasti ya, jenengan kan datang ke tempat makan, restoran itu pasti ada tempat sholat, Bapak Ibu. Itu cukup untuk satu orang atau dua orang, ya gantian. Ya tapi pasti ada, tanya aja di kereta tempat restoran atau mas, saya mau izin minta sholat di mana tempatnya pasti ditunjukkan Bapak Ibu. Itu untuk kereta. Ya. Kalau pesawat, wah pesawat ini kalau jenengan naik Air Asia, Lion Air kurang unik. Kecuali kalau naik Saudi, Saudi Airlines itu ada bisa turun di belakang itu untuk sholat berjamaah 5 orang, 7 orang cukup itu, 2 shaf bisa. Ya, 1 shaf ya imam dengan 1 shaf itu bisa kalau Saudi Airlines. Kalau yang lainnya ya ya jauh-jauh buat apa? Buat sholat Bapak Ibu, oke. Okay. Seluncur kaki ya gak ono. Gitu, nggih. Okay. Nah, kalau begitu. Nah, ini jenengan naik mobil misalkan. Jenengan naik mobil. Nah, kena macet. Enggak bisa, enggak ada air buat wudu, sholat wajib, tapi kalau misalkan apa? Ini terus dengan macet itu nanti wis selak terbit matahari. Nah, itu jenengan ya kondisi darurat enggak apa-apa sholat meskipun wajib di atas mobil. Itu Bapak Ibu. Nggih. Okay? Karena ada udzur tadi, kalau enggak ada udzur enggak boleh. Insyaallah demikian Bapak Ibu, terima kasih. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.